Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang ini kurang lebih mungkin selama 1 jam 20 menitan insyaallah kita akan sama-sama mempelajari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengannya dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berisi peringatan bagi kita semua terkait dengan akibat yang akan muncul disebabkan dosa-dosa kita. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, istilah dosa yang itu di dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab, ini memiliki beberapa lafaz yang tarabib, yang memiliki kesamaan atau kedekatan makna. Terkadang dosa diistilahkan dengan adzanb, jamaknya atau bentuk jamaknya dzunub. Terkadang diistilahkan dengan al-ithm, bentuk jamaknya asam. Terkadang diistilahkan dengan al-ma'asiyah, bentuk jamaknya al-ma'asi. Terkadang pula diistilahkan dengan as-sayyi'ah, bentuk jamaknya as-sayyi'at. Terkadang pula diistilahkan dengan al-khati'ah, ya, bentuk jamaknya al-khati'at. Semuanya di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, diistilahkan dengan dosa. Oleh karenanya Syekh Ibnu Baz rahimahullah pada sebagian fatwanya beliau mengatakan bahwa lafaz-lafaz ini lafaz-lafaz yang maknanya saling berdekatan, dan semua apapun istilahnya, selagi suatu perbuatan itu dikatakan dosa ataupun kesalahan ataupun kejelekan, semuanya harus dijauhi. Kenapa? Karena semuanya akan berefek, berakibat buruk terhadap pelakunya, baik efek itu dirasakan di kehidupan dunia ini, baik efek itu terkait dengan pribadi, ataupun terkait dengan mujtama, masyarakat yang lebih luas, ataupun Efek itu akan dirasakan oleh seorang hamba ketika dia memasuki kehidupan akhirat. Ya, kehidupan akhirat dimulai dari alam barzah, alam kubur, di mana di sana ada nikmat dan azab kubur. Kemudian, ya, setelah alam barzah, seorang memasuki tahap akhir dari perjalanannya, yakni yaumul akhir, setelah terjadinya hari kiamat. Di sanalah pembalasan secara sempurna terhadap amalan apa saja yang telah diperbuat oleh masing-masing kita, yang baik ataupun yang buruk, yang besar ataupun yang kecil, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada poin yang pertama terkait dengan pembahasan akibat dari dosa yang terjadi pada diri kita, saya akan membawakan sebagian dari efek atau akibat tersebut yang terkait dengan pribadi, efek dari maksiat atau dosa atau kesalahan yang terkait dengan pribadi pelaku. Saya katakan sebagian, dikarenakan sungguhnya efek-efek dari dosa atau maksiat itu sangat banyak. Anda bisa melihat lebih luas pembahasan tentang permasalahan ini di dalam salah satu kitab karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, atau kitab ini dikenal juga dengan judul Ad-Da'u Wad-Dawa. Beliau membahas secara meluas tentang berbagai efek buruk dari suatu kemaksiatan atau dosa yang diperbuat oleh seorang hamba. Namun karena waktu kita yang terbatas, insyaallah ya, kita akan mempelajari sebagiannya yang kami pandang bisa menjadi peringatan bagi kita semua untuk menjauhi berbagai bentuk dosa, dan apabila kita sudah terjatuh di dalamnya, untuk kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan taubat tersebut athar atau pengaruh buruk dari dosa itu akan terhapus. Jadi pada poin yang pertama terkait dengan pembahasan akibat dari dosa adalah efek yang mengenai pribadi dari pelaku dosa itu. Yang pertama di antara efek yang akan mengenai pribadi seorang pelaku perbuatan dosa atau maksiat, bahwa maksiat yang dia lakukan akan menyebabkan dilupakannya ilmu yang telah dia ketahui. Dan ini tentu sebuah musibah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang lupa dengan ilmu yang telah dia ketahui. Ya, sementara kita di dalam bertindak atau berbuat suatu keharusan untuk membangun amalan kita di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau ikuti perkara yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua perkara ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi efek yang pertama, akibat maksiat yang diperbuat oleh seorang hamba, dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang telah dia ketahui sebelumnya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana telah diriwayatkan oleh al-Imam Waqi' bin al-Jarrah di dalam kitab beliau Az-Zuhud, kitab Az-Zuhud di nomor 329. Jadi kalau kitab terdahulu biasa dengan penomoran. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inni la ahsibu ar-rajula yansa al-ilma kana ya'lamuhu lil khati'ati ya'maluha." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku mengira seseorang itu lupa dengan ilmu yang dulu dia telah ketahui dikarenakan suatu dosa yang dia perbuat. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau memberikan gambaran bahwa seorang ya, lupa dengan ilmu yang telah dia ketahui pada kondisi dia sangat butuh kepada ilmu tersebut dikarenakan kemaksiatan, dosa yang diperbuatnya. Kemudian asar berikutnya dari perkataan Al-Imam Waqi' Ibn al-Jarrah. Ya, Al-Imam Waqi' Ibn al-Jarrah ini salah seorang di antara guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Nama yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin di negeri ini. Kata Al-Imam Waqi' ibn al-Jarrah, ya, asar beliau disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban di dalam kitab beliau Raudatul Uqala. Ista'inu 'ala al-hifdh bi tarki al-ma'siyah. Kata beliau rahimahullah, hendaklah kalian jadikan penolong di dalam kalian menghafal ilmu. Ini ilmu syariat, menghafal ayat, menghafal hadis, menghafal kaidah-kaidah ilmiah yang ada di dalam agama kita. Ya, jadikan penolong untuk kalian menghafal ilmu itu bitarkil ma'asiyah, dengan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian asar berikutnya dari Al-Imam Abu Hanifah disebutkan oleh Mula Ali Al-Qari. Beliau Mula Ali Al-Qari salah seorang di antara ulama Hanafiyah yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau menyebutkan di dalam Tabaqat Al-Hanafiyah, kitab Tabaqat Al-Hanafiyah di jilid yang kedua, kata beliau, "Wa kana al-imamu Abu Hanifah idza ashkala alayhi mas'alatun qala li ashabihi." Dahulu Al-Imam Abu Hanifah, jika ada suatu permasalahan yang pelik baginya, sulit baginya, maka beliau berkata kepada murid-muridnya, Didahulu al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah, apabila ada suatu permasalahan yang pelik baginya, sulit untuk bisa memahami permasalahan tersebut, beliau berkata kepada murid-muridnya, "Ma hadza illa li dzanbin ahdatsuhu." Tidaklah kesulitan ini aku hadapi kecuali dikarenakan sebuah dosa yang aku telah perbuat. Ya, tentu sekali lagi ucapan beliau ini ya bukan untuk ya, kalau seperti orang-orang belakangan ini kan sengaja ditunjuk-tunjukkan ya, seperti itu. Beliau ini sebagai suatu bentuk kesadaran ya yang terjadi pada diri beliau ya, untuk menggambarkan bagaimana efek buruk sebuah maksiat menjadikan suatu permasalahan menjadi sulit untuk difahami dan dicari solusinya. Wa kana yastaghfiru wa rubbama qama wa shalla. Dan beliau ketika menghadapi kondisi yang semisal ini, beliau pun istighfar dan terkadang beliau berdiri kemudian salat. Fatankashifu lahu al-mas'alah. Dan setelah itu permasalahan yang dihadapi oleh beliau pun terang, tersingkap apa sungguhnya menjadi jawabannya. Wa yaqul, dan di saat itu beliau menyatakan, rajautu anti ba'alayya, aku berharap semua dengan apa yang aku perbuat ini, yang beristighfar dan terkadang beliau sholat ya, ini menjadi sebab yang dengan itu dosaku tersebut diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau pun tidak menjazm, tidak memastikan bahwa oh ini saya istighfar dan saya diterima taubatnya, buktinya ini masalah terbuka. Tapi beliau berharap ini sebagai gambaran atau alamat bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia untuk bisa memahami permasalahan yang pelik yang beliau hadapi tersebut. Kata Mula Ali Al-Qari, "Fabalagha dhalika Al-Fudail ibn Iyad." Maka apa yang terjadi pada Al-Imam Abu Hanifah ini sampai beritanya kepada salah seorang ya dari kalangan ulama tabi'in, Al-Fudail ibn Iyad. Beliau ya, kisahnya insyaallah masyhur, sebelum Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hingga menjadi seorang imam yang besar, beliau adalah mantan ya dari seorang perompak atau perampok ya. Dan ini juga sebagai suatu bentuk targhib ya, bagi siapapun yang telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa, ketika betul-betul taubat kepada Allah, berusaha untuk memperbaiki diri dengan sesungguh-sungguhnya, Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha mampu untuk menjadikan seorang menjadi orang yang baik dan menjadi panutan bagi umat. Nah, sampai berita tersebut kepada Fudail bin Iyad, maka kata Mula Ali Al-Qari, "Fabaka buka'an syadida." Thumma qala dhalika likillati dhanbihi. Fa amma ghairuhu fala yantabihu lihadha. Maka beliau rahimahullah mendengar berita tentang kejadian Al-Imam Abu Hanifah ini, menangis dengan tangisan yang dahsyat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, yang demikian itu dikarenakan sedikitnya dosa ya, artinya sedikitnya dosa yang menjadikan yakni Al-Imam Abu Hanifah tersadar ketika telah terjadi sebuah kekeliruan, kemudian menghadapi kesulitan. Tersadar, wah ini akibat dosa. Adapun selainnya, kata beliau, maka tidak tersadar dengan perkara ini. Kenapa? Karena sudah terlalu banyaknya dosa, sudah berkarat pada hatinya, sehingga yang demikian tidak menjadi sebuah barometer atau sebuah indikator yang menjadikan seorang tersadar bahwa dia telah terjatuh ke dalam sebuah maksiat. Ini sebagai gambaran bagi kita betapa sebuah dosa itu menjadi penghalang bagi seorang untuk bisa terbuka di hadapannya jalan yang semestinya dia tempuh di atas ilmu syariat ini. Bahkan suatu ilmu yang dia telah mengetahuinya sebelumnya dikarenakan dosa menjadi sebab tertutupnya perkara tersebut baginya. Terlebih, ya hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika zaman fitnah, ya tersebar berbagai macam syubhat, syahwat, perkara yang sifatnya kerancuan ataupun yang terkait dengan hawa nafsu. Ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala sangat kita butuhkan. Berapa banyak dari kalangan mereka orang-orang yang bergelut di dalam bidang ilmu agama. Ya, gelar-gelar keagamaan telah mereka raih. Bukan hanya LC, MA, doktor, sebagian mereka profesor. Ternyata ilmu yang telah mereka kumpulkan tidak bisa untuk menerangi mereka ketika menghadapi fitnah. Waliyadzubillah. Ini yang pertama. Kemudian di antara akibat dari perbuatan dosa yang terkait akibat itu dengan pribadi pelaku adalah tertutupnya rizki bagi orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad, beliau telah bersabda, innal 'abda la yuhramu rizqu bidhanbin yusibuhu. Bahasungguhnya seorang hamba benar-benar dia dihalangi dari rizki disebabkan dosa yang diperbuatnya. Terkait dengan terhalangnya seseorang dari rizki disebabkan dosa, bisa jadi perkaranya sifatnya hissi ataupun maknawi. Hissi artinya sesuatu yang bisa dijangkau dengan alat indera. Ya, maknawi sesuatu yang sifatnya abstrak. Ya, tidak terlihat. Tetapi secara makna ini bisa dipaham. Sehingga hal yang demikian tidak menafikan kalau kita melihat kenapa kok sebagian orang-orang kafir itu jauh ya kekayaannya di atas orang-orang muslim yang taat. Ya. Padahal katanya ya, kemaksiatan, dosa, lebih-lebih kekufuran itu menjadi penghalang rizki. Karena kita tahu bahwa rizki itu ada yang baik, ada yang jelek. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa atau zikir yang diajarkan kepada kita yang merupakan salah satu di antara zikir yang dibaca ya ketika selesai kita dari salat subuh, ada permohonan kita kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, ya. Menunjukkan di sana ada rizki yang ghairu thayyib. Artinya secara nominal seseorang memiliki harta yang demikian banyak, Tetapi hakikat dari harta yang ada pada dirinya itu bukan harta yang thayyib. Sehingga banyaknya harta bukan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru semakin menjadikan hidupnya sempit. Semakin jauh dari gambaran kebahagiaan. Meskipun mungkin orang melihatnya senang ya, hartanya banyak, tetapi yang memilikinya tidak merasakan sedikit pun bahagia. Dan terkadang ya, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam bentuk memang secara hissi ya, dengan sebab sebuah kemaksiatan seseorang betul-betul menjadi sempit rezekinya. Dan kalau ya diuji dengan sisi ini orang ya terkadang mudah untuk ya sadar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dicabutnya dari sisi maknawi, ya ini yang justru keumuman orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari kebenaran, bahkan merasa bahwa apa yang didapatkannya itu tidak lain kecuali karena kehebatan yang dia miliki. Maka pada kondisi yang semisal ini, ya dia telah berada di ambang kebinasaan. Waliyadzubillah. Kemudian efek yang ketiga, dengan sebab kemaksiatan seorang akan mengalami wahsyah, yakni kegelisahan, perasaan terasing ketika bermuamalah, berinteraksi dengan manusia, apalagi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika dia harus ya berinteraksi dengan orang-orang baik, ya, dia akan merasakan gelisah. Dan nanti saya ditanya ini, ditanya itu. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan, cenderung menghindar ya dari orang-orang yang dia memandang oh fulan orang baik dan semisalnya. Bahkan lebih daripada itu, terkadang ya seseorang mengalami kesulitan di dalam bermuamalah dengan anggota keluarganya sendiri. Ini dengan sebab dosa. Dinukil dari kalam Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, juga semakna dengan kalam beliau, kalam Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya di jilid yang ke-8. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, inni la'u'si Allah fa'ara dhalika fi khuluki dabbati wa imra'ati. Ini juga sebagai gambaran tentang bagaimana ya seorang hamba ketika hatinya bersih berusaha untuk menghindar dari dosa. Ketika terjadi sebuah kemaksiatan itu akan langsung tersadar. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kita tahu siapa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang a'immah dari kalangan tabi'in yang benar-benar menjadi panutan bagi umat, demikian dicintai oleh umat. Beliau menyatakan, sesungguhnya aku telah berbuat kemaksiatan kepada Allah, yang dari situ aku melihat asar atau pengaruhnya itu, pengaruh dari kemaksiatan yang aku perbuat, fi khuluqi dabbati, pada kondisi tabiat dari tungganganku, kendaraanku, ya demikian pula pada tabiat istriku. Tunggangan di masa itu, ya kita ketahui ada himar, keledai, atau yang semisalnya. Ya. Nah, dikiaskan kalau perkara ini tunggangan di masa kita. Baik, kalau seorang misalnya, ya kendaraannya baru, ya servis rutin. Ya. Tetapi kenapa kok suatu ketika kok macet? Secara perhitungan akal, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menyadari bahwa hal yang semisal ini, terjadinya sesuatu yang di luar dari kebiasaan, itu tidak lain kecuali akibat dari dosa. Ya. Demikian juga ketika seorang mendapati istrinya, kok berubah keadaannya seperti ini? Ya. Padahal biasanya tidak seperti ini. Maka ketahuilah bahwa itu salah satu di antara efek atau akibat sebuah dosa atau kemaksiatan yang dia perbuat. Maka di saat itu hal yang harus dia tempuh adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu untuk mengembalikan ataupun memperbaiki keadaan hamba-hambanya. Ya, jangan kemudian kalau kita kan pada kondisi-kondisi yang semisal itu, ya sering cari-cari kambing putih, ya seperti itu, ya mahal di saat seperti itu kambing hitam, ya. Siapa yang kira-kira bisa disalahkan? Tapi mungkin akhirnya istrinya babak belur, ya kendaraannya juga harus di bengkel dan ditendangi atau yang semisal nih, ya. Ini yang mestinya menjadi kesadaran bagi kita. Sekali lagi, bahwa kesulitan entah itu pada sesuatu yang terkait dengan kendaraan kita ataupun keluarga kita, mungkin anak istri kita, ya sulit untuk diarahkan, ketahuilah itu semua diantara faktor penentunya adalah yakni harusnya kita untuk berupaya memperbaiki diri kita, bertaubat dari dosa-dosa kita. Hal yang semisal ini juga bukan berarti kemudian misalnya seorang istri mengatakan, ya, mas itu dosamu loh mas, aku seperti ini, ya. Ya, tidak seperti itu, ya. Demikian juga anak, pak, aku seperti ini gara-gara dosa bapak. Semuanya perlu untuk memperbaiki diri, ya. Terlebih dalam hal ini, seorang ayah sebagai kepala keluarga, karena dia akan menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya, dia tertuntut untuk memperbaiki diri untuk kebaikan diri dan kebaikan keluarganya. Kemudian berikutnya di antara akibat buruk yang akan menimpa pribadi pelaku dosa, bahasanya dosa atau kemaksiatan adalah perkara yang akan menjadikan hati itu lemah. Demikian pula akan melemahkan badan. Dan ketika hati lemah, ya, ini akan menjadikan seorang menjadi seorang yang jaban, ya, minal jubana, menjadi orang yang penakut. Ya. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ya, sebagaimana kalam beliau dibawakan oleh Syekh Al-Faymin rahimahullah dalam kitab Al-Ilm. Kata Al-Imam Ahmad, "Lau sahha qalbuk ma khafta ahadan illa Allah." Seandainya hatimu sehat, ya. Seandainya hatimu sehat, ya, hati yang sehat itu hati yang jauh dari berbagai penyakit. Di antara bentuk penyakit itu kan dosa. Ya. Ini hati. Ya. Ya, demikian kuat. Seandainya hatimu itu sehat, maka engkau tidak akan merasakan takut terhadap sesuatu pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita mendapati bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang kalau terkait dengan syariat itu sangat sangat cemburu. Ya. Beliau sangat marah ketika ada suatu pelanggaran terhadap syariat. Adapun kalau perkaranya menyangkut pribadi beliau, beliau tidak pernah marah. Karenanya, ketika hati beliau hati yang sehat, ya, beliau tidak pernah merasakan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang menjadikan bahwa beliau tidak pernah diam terhadap sebuah kemungkaran. Oleh karena itu, ya, dari sini diambil sebuah prinsip kaidah bahwa suatu perkara yang diingkari oleh Nabi SAW pasti perkaranya itu tercela, pasti perkaranya itu dosa. Ya. Adapun selain dari beliau SAW belum tentu. Ya. Terkadang seorang alim diam. Ya. Terkadang diamnya itu karena tidak tahu bahwa itu ada perkara yang mungkar. Terkadang tahu tetapi tidak punya kemampuan untuk mengingkari. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang beliau takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan beliau tidak pernah diam terhadap sebuah kemungkaran. Ya, dari sini kita ketahui sekali lagi, karena suatu maksiatlah ya yang menjadikan hati seorang menjadi lemah, hati seorang menjadi penakut. Oleh karena itu kita dapati orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang paling kerdil hatinya. Ya, orangnya mungkin tinggi besar, tetapi ketika akiknya ketinggalan, ya, enggak berani menghadapi anak kecil sekalipun. Baik. Ini. Nah, demikian pula bahwa maksiat ini adalah perkara yang akan melemahkan badan seseorang. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Al-Jawabul Kafi memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada perjalanan jihad para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Juga ini sebagai gambaran yakni kedustaan orang-orang yang menganggap bahwa tersebarnya Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian dilanjut pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun karena lengkapnya persenjataan serta banyaknya jumlah pasukan muslimin. Tidak. Bangsa Arab, ya, sebelum datangnya Islam itu dalam keadaan terpecah-pecah, ya, bersuku-suku, ya, di mana tidak ada satu pemerintahan pun yang mengatur mereka. Itu keadaan bangsa Arab. Jadi dalam puncak kelemahan mereka. Sehingga jangan lagi menghadapi bangsa semisal Persia dan Romawi ketika itu. Jadi antara mereka sendiri gara-gara tersinggung perang antara mereka. Ya, bagaimana mereka memiliki kekuatan? Nah, baru setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka nabi dari jenis mereka yang membawa syariat yang terbaik dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya mereka dalam kondisi lemah. Ya, terbentuk suatu pemerintahan Islam yang dalam rentang waktu yang sangat singkat secara perhitungan manusia hanya dalam tempo 23 tahun. Ya, menjadi kekuatan yang sangat-sangat menakutkan bagi bangsa-bangsa besar yang ada ketika itu. Ya, bangsa Persia, bangsa Romawi. Ini kekuatan besar. Yang mungkin sebagian orang menggambarkan seperti dulu ada Soviet dan Amerika di masa itu dua negara adidaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada para sahabatnya. Jadi ketika terjadi, yakni perang Khandaq, menjelang perang Khandaq, ya, saat Nabi SAW bersama dengan para sahabat menggali parit sebagai pertahanan untuk menghadang laju musyrikin Quraisy dan sekutunya. Ya, ketika ada sebuah batu besar yang menyulitkan para sahabat, maka beliau turun tangan untuk memecah batu tersebut, dan di saat itu terpancar cahaya yang kemudian ditampakkan kepada Nabi SAW istana Raja Romawi, kemudian setelahnya tampakkan istana Raja Persia, dan semua yang ditampakkan kepada Nabi SAW dikabarkan bahwa itu akan menjadi kekuasaan kaum muslimin. Sampai kemudian setelah Nabi SAW wafat, dilanjutkan perjuangan beliau oleh para al-khulafa ar-rasyidun. Ya. Terjadi peperangan-peperangan sengit antara kaum muslimin yang dalam kondisi jumlah mereka sedikit, persenjataan mereka juga terbatas, berhadapan dengan pasukan yang demikian banyak jumlahnya, perlengkapan senjatanya demikian juga lengkap. Tetapi ternyata ketika mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kekufuran mereka, maka kekuatan mereka yang demikian besar itu tidak ada apa-apanya menghadapi kekuatan pasukan kaum muslimin. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kekuatan fisik mereka itu telah mengkhianati mereka, karena di saat seperti itu tidak mampu untuk menghadapi kekuatan keimanan para sahabat. Ini yang menjadikan, ya, yakni kenapa mereka demikian lemah, ya, yakni karena dosa dan kemaksiatan yang diperbuat oleh mereka. Makanya di antara wasiat yang senantiasa dipesankan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kepada pasukan yang akan beliau berangkatkan, yakni wasiat untuk menjauhi kemaksiatan. Diingatkan oleh beliau, dikarenakan kalau kalian maksiat sebagaimana mereka berbuat maksiat, maka ketahuilah jumlah dan kekuatan kalian itu tidak ada apa-apanya, ya. Karena kalian dimenangkan itu dengan ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan, tetapi dengan ketaatan itu. Baik. Ini semua sekali lagi pelajaran bagi kita semua, bahwa jika kita menginginkan kesuksesan sebagaimana yang diraih pendahulu kita, maka hendaknya kita tempuh sebabnya, memperbaiki akidah kita sebagaimana akidah yang diyakini oleh salafun salih. Ya. Dikarenakan sekali lagi, kemenangan mereka bukan karena kekuatan jumlah mereka, bukan karena perlengkapan senjata mereka, tetapi karena kekuatan iman mereka. Pada salah satu di antara pertempuran yang sangat terkenal, pertempuran kaum muslimin dengan bangsa Persia, yang dikenal dengan Ghazwah Zatus Salatil, dinamakan demikian karena pasukan Persia itu satu dengan yang lainnya saling diikat dengan rantai, karena tujuannya supaya jangan sampai ada yang lari. Ya. Maka pada kondisi perang yang sangat dahsyat tersebut, justru keadaan mereka itu menyulitkan mereka sendiri. Ya. Kaum muslimin Allah berikan kemudahan untuk memenggal mereka itu. Ya. Sampai pada kondisi yang semisal itu, satu dengan yang lainnya hanya bisa nangis. Ya. Padahal mereka fisiknya tinggi besar, senjata masih ada. Tetapi ketakutan yang demikian menjadikan mereka tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Ini semua sekali lagi sebagai pelajaran bagi kita untuk betul-betul kita berupaya, ya, kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk menjauhi segala bentuk dosa dan kemaksiatan, serta bertaubat dari apa yang telah terjadi pada diri kita dari kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang kelima di antara akibat buruk dari kemaksiatan adalah hirmanut ta'ah, terhalangnya seseorang dengan sebab kemaksiatan dari ketaatan. Dan ini tentu sebuah musibah bagi seorang hamba yang beriman. Kenapa? Ya, untuk menjadi koreksi bagi kita semua. Di antara kita sulit untuk menjalankan ketaatan, entah itu qiyamul lail, entah itu puasa, entah itu amalan-amalan yang lainnya. Permasalahannya bukan dari fisik kita tidak mampu. Karena terkadang untuk melakukan perkara yang itu bukan sebuah ketaatan, ternyata kita mampu bertahan dalam waktu yang demikian lama. Baik, ambil misal, kita kalau baca Quran mungkin selembar, dua lembar, ya kita terkadang capek. Tapi kalau lihat yang seperti ini, ya itu bisa tahan berjam-jam. Apa sebabnya kira-kira? Sebabnya dari sisi kemaksiatan yang terjadi pada diri kita menjadikan lemahnya, atau bahkan seorang terhalang dari bersemangat menjalankan ketaatan. Kemudian lebih jelek lagi dari efek kemaksiatan, bahwa kemaksiatan itu yuwallidu amsalaha, sebuah dosa itu akan melahirkan yang semisalnya. Apa akibatnya? Ketika sebuah dosa yang tidak segera diiringi dengan taubat akan melahirkan dosa berikutnya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan hatta ya'izza 'alal 'abdi mufaraqatuha. Ketika seorang tidak bersegera bertaubat dari sebuah dosa atau kemaksiatan, ya, yang akibatnya dia terjatuh ke dalam maksiat berikutnya, yang merupakan efek dari kemaksiatan sebelumnya, maka menjadikan dia semakin susah untuk meninggalkan kemaksiatan, wal khuruji minha, dan semakin susah untuk bisa keluar dari kemaksiatan tersebut. Bahkan yang lebih daripada itu, ya, sampai digambarkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa orang tadi ketika betul-betul sudah sangat sulit untuk keluar dari kemaksiatan tadi, dia akan merasakan sakit ketika terputus dari kemaksiatan. Dan obat untuk mengobati sakitnya dan dengan berbuat apa? Maksiat lagi. Ini yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita bersegera bertaubat dari sebuah perbuatan dosa, dikarenakan sangat dikhawatirkan ketika seorang menunda-nunda taubat. Ya, belum lagi perkara umur. Kita tidak ada yang tahu kapan akhir dari kehidupan kita. Sementara nilai amalan itu bergantung kepada akhirnya. Ya, Nabi menyatakan wa innamal a'mal bi khawatimiha. Belum lagi efek dari perbuatan dosa, bahwa dosa ini akan melahirkan dosa berikutnya yang menjadikan seorang semakin sulit untuk bisa lepas dari dosa tersebut. Kemudian di antara akibat dari dosa yang terkait akibat itu kepada pribadi pelakunya, yang mudah-mudahan ini ya mencukupkan bagi kita sebagai tahdzir atau peringatan, bahwa seorang ketika terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dosa tersebut akan menjadikan insilah, ya, minal qalbi istikbahuha, akan terlepas dari hati ini, yakni perasaan jijik terhadap dosa. Ya, salah satu hal yang menjadikan seorang meninggalkan sesuatu itu kan ketika merasa jijik, merasa jelek dengan sesuatu tadi. Ya, orang ketika masih menganggap itu sesuatu yang indah, sesuatu baik, sesuatu yang nikmat, dia tidak akan meninggalkan perkara tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang ya tercabut dari hatinya ya perasaan jijik terhadap sebuah dosa, waliyadzubillah, maka dosa ini akan menjadi suatu adat, ya, menjadi sebuah kebiasaan. Kita mungkin ya bisa melihat hal yang demikian karena sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Anas, la ya'ti zaman illa wallazi ba'dahu syarrun min allazi qablahu. Tidaklah datang suatu masa kecuali masa yang setelahnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya. Ketika kemaksiatan tersebar ya, dan sedikitnya upaya untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka itu menjadi suatu adat, suatu kebiasaan yang bahkan akan menjadi kebanggaan. Menjadi kebanggaan. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu mungkin kalau orang cukuran dibiarkan tengahnya memanjang sampai ke belakang itu malu, iya. Ya. Tetapi sekarang itu menjadi sesuatu adat. Ya. Bahkan bangga, apalagi kalau diwarnai dengan warna-warna yang nyeleneh ya, seperti itu. Bangga ya seperti itu. Padahal itu siapa yang ditiru oleh mereka? Orang-orang kafir. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyatakan al-mar'u man ahabba yaumal qiyamah. Bahwa seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai nanti pada yaumul qiyamah. Ya. Coba kalau yang dicintai orang-orang kafir, di mana tempat mereka? Dan tidaklah orang meniru kecuali didasari dengan apa? Cinta, kagum, bangga ketika menirunya. Oleh karena itu seorang muslim, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam kitab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka mestinya seorang muslim, kalau dia mengaku dirinya sebagai muslim, contoh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bagaimana beliau berinteraksi dengan manusia, bagaimana beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sisi kehidupan beliau. Hendaknya kita mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi efek buruk dari sekian banyak efek kemaksiatan terhadap diri seorang, seorang tidak malu-malu lagi melakukan kemaksiatan, bahkan dia berbangga dengan kemaksiatan itu. Kalau orang sudah seperti ini keadaannya, maka sangat-sangat sulit untuk diharapkan apa? Taubatnya. Bahkan orang yang seperti ini, orang yang tidak ada harganya untuk digibahi. Ya, kenapa? Karena dia sendiri yang sudah menceritakan tentang keadaan dirinya. Ini bersamaan kita ketahui bahwa ghibah itu perkara haram, tetapi ketika ada tipe orang yang seperti ini, maka perkara tersebut ya perkecualian dari diharamkannya ghibah, yang dia menceritakan tentang keadaan seorang yang orang itu malu untuk atau tidak suka untuk diceritakan. Kemudian masih tersisa kurang lebih 7 menit. Kita masuk pada poin berikutnya terkait dengan efek dosa dalam skop yang lebih luas, yang akan berakibat kepada masyarakat atau negeri ya, yang kemaksiatan itu terjadi di dalamnya. Di dalam surat Ar-Rum di ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang efek atau pengaruh dari sebuah dosa atau kemaksiatan terhadap keadaan sebuah negeri. Allah menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik yang terjadi di daratan maupun di lautan bima kasabat aydin nas, dikarenakan ulah perbuatan manusia, yakni perbuatan dosa. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, untuk Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka, kepada penduduk negeri itu, sebagian saja ya dari hasil perbuatan mereka. Oleh karena itu dari ayat ini, ini sebagai peringatan ya bagi kita. Bahasa andainya, setiap perbuatan kemaksiatan dan dosa yang diperbuat oleh sebuah negeri, artinya penduduk sebuah negeri, itu Allah Subhanahu wa taala langsung timpakan balasannya ketika itu, maka tidak ada yang tersisa dari kehidupan di negeri tadi. Oleh karena itu yang Allah berikan itu sedikit saja untuk menyadarkan mereka. Ya, oleh karena itu pada akhir ayat Allah menyatakan la'allahum yarji'un. Ya, la'allahum yarji'un. Yang dengan itu semoga mereka mau kembali, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena terjadinya kerusakan di daratan, di lautan, bahkan di udara, kita mungkin sering mendengar ya bahwa ya, pemanasan global ini karena apa? Ozon sudah bolong ya seperti itu. Itu tinjauan madi, tinjauan materi. Apa sungguhnya sebabnya? Sebabnya dosa yang ada pada penduduk negeri tersebut. Ya, air juga demikian. Ya, tanaman juga demikian. Kenapa kok di masa sekarang itu sulit untuk yakni menanam kecuali harus diiringi dengan obat, ya. Habis tanam disemprot, habis tanam dipupuk, habis ini dan itu. Sehingga terkadang modalnya itu jauh lebih besar daripada hasilnya. Itu semua ya sumbernya dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk negeri tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri atau penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, tentu kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit ya dan dari bumi, turunkan hujan, tumbuhkan tumbuhan yang subur. Ini dengan syarat apa? Adanya keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu ketika ini tidak ada, Allah menyatakan walakin kadzabu, akan tapi mereka kufur, dustakan ya, wa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka dengan sebab apa yang telah mereka tempuh tersebut. Kemudian di antara efek buruk dari kemaksiatan yang akan dirasakan secara meluas adalah munculnya pemimpin yang tidak menyayangi rakyatnya. Ini akibat apa? Akibat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum." Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali dengan sebab perbuatan kalian. Dan keberadaan pemimpin yang tidak menyayangi rakyatnya akibat dari perbuatan rakyat. Ya, akibat dari perbuatan rakyat. Karena Allah menegaskan, "Fabina kasabat aydikum." Itu sebab karena perbuatan kalian sendiri. Oleh karena itu, termasuk di antara asar atau riwayat dari Salafus Salih tentang permasalahan ini adalah perkataan yang disandarkan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau menyatakan, "Kama takunu yuwalla 'alaikum. Kama takunu yuwalla 'alaikum." Sebagaimana keadaan kalian, jadi bergantung kepada keadaan kalian, nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang akan memimpin seperti kalian juga. Ya. Ini untuk menyadarkan diri kita. Oleh karena itu ketika di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, ada sebagian orang yang memprotes, "Wahai Ali, kenapa kok dulu di masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, keadaan kaum muslimin itu tenteram. Ya, enggak ada ya istilahnya kekacauan ini, kekacauan itu." Kenapa kok di masa ini ya banyak orang yang protes ini protes itu. Kita tahu orang-orang Khawarij itu banyak tersebar di masa. Kata Ali ibn Abi Thalib, dahulu kenapa di masa Abu Bakar As-Siddiq ya kehidupan tenang, tenteram karena yang dipimpin oleh beliau orang-orang seperti saya. Ya. Adapun ketika saya memimpin, kenapa kok terjadi kekacauan ini, kekacauan itu? Ya, karena orang-orang yang saya pimpin itu seperti kamu. Ya. Termasuk juga asar dari salah seorang khalifah Bani Umayyah, ya, yang bernama Abdul Malik ibn Marwan. Beliau sempat mengumpulkan ya perwakilan dari masyarakat seluruh negeri yang beliau memerintah. Dipersilakan mereka untuk memberikan masukan-masukan tentang pengaturan ya kerajaan. Kata mereka, saya ini berharap untuk engkau bisa berbuat adil sebagaimana adilnya Abu Bakar As-Siddiq. Oh, masya Allah, permintaannya masya Allah kan seperti itu. Kata Abdul Malik ibn Marwan, baik, ya. Allah Subhanahu wa Taala Maha Kuasa. Ya. Salah satu upaya yang harus kalian tempuh adalah kalian menjadi orang-orang seperti yang dipimpin Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan aku bisa berbuat adil sebagaimana keadilan beliau. Baik. Ini sebagai pelajaran bagi kita ya. Bahwa ketika ya terjadi ujian yang menimpa sebuah masyarakat ya dipimpin oleh pemimpin yang mungkin kalau istilahnya orang-orang dulu reformasi ya katanya pemimpin yang KKN ya teriak-teriak karena belum kebagian saja ketika itu ya seperti itu ya ketahuilah baik itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa mereka. Karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau menyatakan i'lam afaqallah inna jural muluk nikmatun minallah. Nikmat artinya hukuman, kalau di bahasa Indonesia nikmat itu nikmat ya, kalau nikmat dalam bahasa Arab itu hukuman. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada engkau bahwa sungguhnya kekejaman penguasa-penguasa adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dari Allah terhadap siapa? Terhadap rakyat, dikarenakan mereka yang telah menjadi sebab munculnya pemimpin yang kejam terhadap mereka. Wa nikamullah la tulafa bisuyuf. Diingatkan oleh beliau bahwa namanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dihadapi dengan pedang. Ya, jadi kalau ada ya penguasa yang zalim itu jangan dihadapi dengan apa? Dengan pedang. Ya, karena itu hukuman dari Allah. Wa innamatuttaqa ya wa tustadfa'u bidu'ai wat taubah wal ikla'i 'anil dzunub. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu harus dibentengi. Harus ditahan dengan doa, dengan taubat, dan dengan memutuskan diri dari dosa-dosa. Ini yang dinasihatkan oleh siapa? Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, inna nikamallah mata laqita bisayf kanat hiya aqwa. Sesungguhnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu, kapan engkau menghadapinya dengan pedang, melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang zalim, maka sungguh akibat yang kamu lakukan itu lebih dahsyat. Ya. Kenapa? Karena nanti akan tertumpah adalah siapa? Darah kaum muslimin. Ya. Sekarang seorang penguasa yang jahat, korban dari kejahatannya paling hanya berapa puluh atau berapa ratus orang yang menjadi lawan. Tetapi ketika rakyat memberontak terhadap penguasa, maka akan menjadi korban tiap hari itu ribuan. Ya. Apa yang terjadi di negeri lain ketika pemberontak terhadap penguasanya? Itu semestinya bagi kaum muslimin menjadi pelajaran bahwa kalau itu terjadi di sana, hal yang sangat mungkin terjadi di negeri ini dengan sebab perbuatan yang sama. Sekarang kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin saudara kita di Suriah. Ketika diprovokasi oleh mereka orang-orang Khawarij Qa'diyah, ya, semisal Salman Al-Audah, Ain Al-Qarni dan yang semisalnya untuk memberontak kepada penguasanya dengan membangkitkan semangat pokoknya yang punya senjata walaupun hanya dengan jarum, ya, maju. Ya, ketika hancur mereka. Ya. Apa penyesalan yang bisa memberikan manfaat untuk mereka? Oleh karena itu, kewajiban bagi kita semua di dalam menghadapi berbagai ujian atau cobaan yang menyulitkan kita untuk kita mengoreksi diri kita bahwa itu semua tidak lain kecuali dengan sebab dari diri kita, yakni dosa yang kita perbuat yang menuntut kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan saja. Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti sudah jelas sama materinya. Apakah dosa riba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, semua bentuk dosa, ya, jika seorang hamba betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta dosa yang paling besar syirik, ya, itu akan diampuni. Allah menyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat zalim terhadap dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala bentuk dosa. Jadi dosa riba, ya, ini di bawah dari dosa syirik. Seseorang jika betul-betul bertaubat kepada Allah, di antaranya bentuk taubat dari riba menghentikan muamalah riba yang dia lakukan, meninggalkannya, ya. Kemudian apa yang bisa dia lakukan untuk membersihkan, yakni hartanya, dari hal-hal yang itu bukan menjadi haknya, dilakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa dia lakukan. Kemudian bagaimana cara menghindari dosa riba? Ya, terkait dengan sebelumnya bahwa Allah menyatakan perang pada pelaku riba. Iya. Dan ini sebagai gambaran tentang besarnya dosa riba. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memerangi pelakunya. Ya, dan jika Allah yang menyatakan perang, tidak ada yang sanggup untuk bisa menahan, ya, peperangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menuntut kita untuk segera bertaubat. Kemudian bagaimana cara menghindari dosa riba? Yaitu dengan kita mengilmui tentang muamalah yang dengannya akan terhindar dari bentuk-bentuk riba. Diingat bahwa riba ini banyak tersebar di masyarakat, terkadang dalam bentuk pinjaman. Tidak mesti yang namanya pinjaman riba itu yang terjadi di bank, ya. Ada apa istilahnya, bank lecit, ya, dari itu. Ya, itu juga riba. Kemudian, ya, termasuk misalnya di antara kredit-kredit, ya, yang di situ ada dendanya kalau terlambat, itu juga riba, ya. Kemudian apa, jual beli leasing, ya, itu juga riba. Nah, dengan seorang mengilmui tentang syariat muamalah jual beli, insya Allah dia akan terhindar dari muamalah riba. Kemudian juga bank-bank yang pakai embel-embel syariah itu tidak lepas dari permainan riba. Satu contoh misalnya mudharabah. Ini akan kerjasama, ya. Ya. Mereka kalau rugi, ya, itu kan dana harus kembali utuh. Tapi kalau untung bagi hasil. Ini kan seperti meminjamkan, tetapi nanti kalau kembali harus ada harus ada kelebihannya, itulah riba. Oleh karena itu, sisi kejahatannya ini lebih besar dibandingkan bank konvensional, karena bank konvensional enggak pakai istilah-istilah syariat, ya, karena ini tujuannya akhirnya untuk menipu umat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.